faqarraba dzubaban fakhallau sabilahu fadakhala an-nar wa qalu lil akhari qarrib faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi 'azza wa jalla fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannah rawahu Ahmad. Artinya, lihat di halaman yang ke-39 bagi yang sudah mempunyai bukunya, Tariq bin Shihab rahimahullah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan untuknya. Mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah. Kemudian mereka memenggal lehernya, karenanya orang ini masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita ingin membahas hadis ini. Seperti biasa, bagi bapak-bapak yang baru saya ucapkan marhaban bi talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan betah menuntut ilmu syar'i di Masjid Imam Syafi'i ini. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yaitu yang ingin kita bahas hadis ini adalah Tariq bin Shihab menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tariq bin Shihab, beliau ini adalah orang yang melihat Rasulullah tapi belum pernah mendengar dari Rasulullah. Jadi seorang sahabat adalah seorang yang melihat Rasulullah meskipun belum pernah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Tariq bin Shihab adalah seorang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi belum pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama Islam, terutama ulama sejarah dan ulama hadis, mereka berbeda pendapat. Apakah Tariq bin Shihab ini adalah sahabat Rasulullah radhiyallahu an, atau Tariq bin Shihab ini adalah bukan sahabat, yang berarti belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya Tariq bin Shihab disepakati oleh para ulama beliau belum pernah mendengar langsung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingat. Tariq bin Shihab adalah seorang yang belum pernah mendengar langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau melihat Rasulullah, disebut sahabat dan meninggal dalam keislaman dan beliau berarti sahabat Rasulullah, tetapi belum pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadis ini, ya nanti kita akan bicarakan derajat hadis ini, kalau kita katakan Tariq bin Shihab adalah seorang sahabat tapi belum pernah dengar dari Rasulullah, maka ini hadisnya menjadi tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Artinya hadisnya bisa dianggap sebagai hadis yang hasan, bisa diterima. Tetapi Tariq bin Syihab adalah wallahu alam, beliau belum dianggap sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu beliau, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena orang yang belum pernah melihat dan mendengar dari Rasulullah meriwayatkan dari Rasulullah disebut dengan hadis mursal. Seorang yang belum pernah melihat dan mendengar Rasulullah meriwayatkan langsung dari Rasulullah disebut dengan hadis apa? Mursal. Dan hadis mursal adalah hadis yang lemah. Oleh karenanya kita langsung kepada derajat hadis ini. Derajat hadis ini pendapat yang paling kuat adalah dia hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai kepada Salman Al-Farisi, hanya sampai kepada sahabat yang bernama siapa? Salman Al-Farisi. Jadi ingat-ingat, nanti cerita tentang hadis yang diceritakan di dalamnya tentang seekor lalat berkurban dengan seekor lalat, itu pendapat yang paling kuat adalah hanya sampai kepada siapa? Salman Al-Farisi, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kita sekarang poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maksudnya adalah ada orang yang masuk ke dalam surga disebabkan seekor lalat yang dia kurbankan. Ada seorang yang masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat juga yang dia kurbankan. Ya? Ini menunjukkan bahwasanya surga didapat salah satunya penyebab orang masuk surga atau orang masuk neraka disebabkan dengan amal. Disebabkan dengan apa? Amal. Meskipun surga dan neraka hak penuh milik Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amal, baik itu amal saleh atau amal buruk, sebagai penyebab, salah satu dari penyebab seorang masuk surga atau masuk neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian perbuat. Ya, ini menunjukkan sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa salah satu penyebab masuk ke dalam surga atau neraka adalah apa? Amal. Yang amal baik memasukkan ke dalam surga, yang amal buruk masukkan ke dalam neraka. Baik, kita lanjutkan. Maka kemudian para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Kok bisa? Yang kita kenal selama ini adalah seorang masuk surga atau masuk neraka karena amal. Ini karena lalat. Mana amalnya? Makanya mereka bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum, lahum sanamun, suatu kaum yang mempunyai berhala. Sanamun dalam bahasa Indonesia artinya berhala. Berhala yang berbentuk makhluk hidup. Itu namanya sanamun dalam bahasa Arab. Berhala yang berbentuk makhluk hidup, seperti ada mata, hidung, kemudian telinga, meskipun mungkin bertangan delapan, Nah, itu berhala dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebut apa? Sonamun. Ada berhala yang disembah tapi tidak berbentuk makhluk hidup, seperti rerumahan, ya, candi-candi, itu berhala. Dan dalam bahasa Indonesia disebut berhala, tapi dalam bahasa Arab disebut wathanun. Waw, fa, dan nun. Itu bedanya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Sonamun adalah berhala yang dalam bentuk apa? Makhluk hidup. Seperti di Mesir ada berhala sphinx, ya, berhala berbentuk kepala singa dan kepalanya dari manusia. Itu berhala dan berbentuk makhluk hidup, ya. Kemudian berhala-berhala yang disembah oleh sebagian agama, itu berhala. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Sonamun. Adapun berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup, maka disebut apa? Wathanun. Waw, fa, dan nun. Ya, waw, fa, dan nun. Yang pertama, sonamun. Kemudian yang kedua, wathanun. Termasuk berhala di zaman sekarang yang tidak berbentuk makhluk hidup, wathanun, berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup, kuburan-kuburan yang disembah, pohon-pohon yang dianggap keramat, sungai-sungai yang yang dikira mendatangkan berkah, petilasan-petilasan, tempat-tempat orang bersemedi, goa-goa, ini disebut wathanun, berhala-berhala yang disembah. Sekali lagi, sonamun adalah berhala berbentuk makhluk hidup. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah asnam, sonam, sonam. Karena di zaman beliau ada Raja Namrud, yang Raja Namrud adalah penyembah berhala-berhala makhluk hidup yang menyerupai manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Rupanya diceritakan. Dan ingat, setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang sesuatu, itu berarti cerita zaman Bani Israel. Itu ingat, itu kaedah dalam ilmu hadis. Cerita apapun yang diceritakan oleh Rasulullah tentang kaum yang telah lalu, itu adalah zaman Bani Israel. Zaman apa? Bani Israel. Seperti ini, bahwasanya ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Itu masih banyak di zaman sekarang juga. Tidaklah orang lewat, boleh lewat di sebuah tempat kecuali harus meletakkan kembang-kembang. Banyak gak? Seperti zaman sekarang juga, kalau kita ingin bepergian haji, saya pernah di beberapa daerah dengar, tidak tahu kalau di Kalimantan Selatan ada, kalau ingin bepergian haji atau bersafar atau melakukan hajatan apapun, perkawinan kah, ya, perkawinan pertama, kedua, ketiga kah, ya, itu disuruh untuk meletakkan kembang-kembang, bunga-bunga di 7 kuburan misalkan, atau di 9 kuburan. Ini termasuk di dalamnya, ya. Nah, tidaklah melewati, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Suatu kurban adalah persembahan, tidak mesti harus sapi, kambing, atau onta. Persembahan apapun, bisa pisang satu tandan, ya, bisa apam barabai, bubur habang, bubur hijau, kedada kalau bubur hijau lah, hah, kopi pahit, kopi manis, ketujuh kopi-kopian. Ya, apa saja. Ya, yang penting dikurbankan, disesaji, jadikan sesaji. Kemudian, ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut. Mereka ini orang-orang kampung itu. Kenapa orang-orang kampung itu mencegat dua orang ini? Karena mereka berkeyakinan kalau ada yang lewat tidak mengorbankan sesuatu, yang tinggal di kampung tersebut akan mendapat celaka. Nah, di sini ingat. Di sini adalah terjadinya kesyirikan. Kenapa? Lihat. Kita akan tahu mudah-mudahan setelah penjelasan ini, kenapa orang yang memberi sesaji itu terlarang dalam Islam dan termasuk kesyirikan. Yaitu kita pahami dari sini, orang-orang yang tinggal di kampung itu mencegat dua orang ini. Kamu tidak boleh lewat kecuali harus memberikan sesaji, kurban kepada berhala kami. Kenapa? Kalau tidak diberikan, kenapa? Kami yang kena getahnya. Di sini letaknya kesyirikan, yaitu menyamakan selain Allah, yaitu berhala, dengan Allah dalam perkara memberikan bala, musibah, menahan mudarat, atau memberikan kebaikan. Yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Di sini letak buruknya memberikan sesaji. Jadi Bapak sekarang paham. Kenapa tidak diperkenankan kita meletakkan, saya kemarin itu di mana ya? Ada saya, ada ingat, jadi ada sebuah tempat yang ada alat dipakai 1, 2, 3, 4, yang dipakai cuma satu, yang nomor 1 dan sampai nomor 3 ini tidak dipakai, dikalungi bunga, kembang-kembang apa, apa namanya, mengisi bensin, apa namanya, pom bensin. Ulun mulai maitihi di situ. Subhanallah. Karena itu satu yang dipakai, yang lainnya tidak dipakai, yang tidak dipakai itu diandaki kembang. Ya. Meletakkan kembang saja itu bermasalah. Termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena berarti kita meyakini bahwasanya kembang tersebut bisa berbuat sebagaimana Allah berbuat. Ya, dan ini bermacam-macam cara yang dilakukan oleh manusia dalam meminta bantuan, kebaikan, menjauhkan diri dari bala dan musibah. Dan ini buruknya kesyirikan. Lihat, Allah yang Maha Khaliq, pencipta, pengatur, berkuasa, disamakan dengan makhluk-makhluk. Ya. Begitu juga ada tiang yang sering diletakkan bunga, kembang untuk diambil berkah darinya. Ini sebuah kekeliruan. Ya. Nah, ini kenapa sekarang kita sudah paham berarti? Kenapa meletakkan sesaji, kembangkah? Ya, kemudian sesaji-sesaji seperti yang saya sebutkan tadi, ataupun yang disebutkan dalam hadis ini, seekor lalat dijadikan sebagai kurban. Kenapa dia berbentuk kesyirikan? Karena menganggap yang dipersembahkan tersebut bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat, sebagaimana Allah bisa memberikan manfaat atau mudarat. Padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan paham ya. Kenapa sesaji termasuk kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Ketika itu berkatalah mereka, yaitu orang kampung di situ, kepada salah satu dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban untuknya. Apa saja kurban? Sesuatu yang diberikan kepada berhala tersebut. Dia menjawab, dan ini termasuk sekali lagi Pak, contohnya banyak sekali, termasuk yang seperti ini juga disadari atau tidak disadari adalah pohon beringin meletakkan sesuatu yang dianggap sesaji untuk pohon beringin tersebut. Ini sebuah perbuatan kesyirikan persis dengan apa yang kita baca sekarang ini. Dia menjawab, yaitu orang yang pertama menjawab, "Laisa indi syai'un uqarribuhu." Aku tidak mempunyai sesuatu apapun yang dapat kupersembahkan untuknya. Maka mereka pun berkata kepadanya lagi, "Qarrib walau dzubaban." Persembahkan, kurbankan sekalipun seekor lalat. Lihat Pak, kesyirikan tidak memandang barang yang disyirikkan. Walau seekor lalat, tapi ketika itu Allah disyirikkan tetap syirik. Ya, walau seandainya memakai jimat kecil, tetapi ketika itu disyirikkan Allah, tetap ini syirik. Ya, lalat. Lalat apa faedahnya? Ya, kadang kau disembelih, kadang kau dimakan. Meskipun lalat, tetapi ketika ditujukan kepada selain Allah, tetap apa? Syirik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faqarraba dzubaban fa khallau sabilah. Artinya, lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Ini penting. Bahwa kesyirikan, meskipun ada faedahnya, maka tetap dinyatakan kesyirikan. Seperti melakukan kesyirikan, kemudian ternyata yang sakit menjadi sembuh, yang tersesat menjadi dapat jalan, yang miskin menjadi kaya, ada hasilnya meskipun kesyirikan, tetap dinyatakan sebagai apa? Syirikan. Jadi misalkan, Ustaz, ulun ke orang pintar di sana tuh, was waktu garing, sakit, ternyata sembuh. Dan Sidin mintanya lawan jin, sembuh tapinya. Maka bukan ukuran. Ya? Bukan ukuran. Kalau seandainya diobati bukan dengan cara ruqyah, dan di sini pengumuman, ulun kada meruqyah. Ya, jadi jangan ada orang nang di luar sana kesurupan kemudian disuruh ke sini pian meruqyah ka ustaz kadeda pokoknya. Ya, ulun kada meruqyah. Suruh mamanya seorang meruqyah sana. Ya, lebih utama. Ya. Kena maulah pian mun malam Kamis ulun pray gara-gara meruqyah orang. Nah, makanya itu jangan disuruh ulun meruqyah. Jadi kalau ada nang kesurupan di luar, jangan suruh ke sini di kedada meruqyah kedada. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mama abahnya doanya lebih ampuh dibandingkan doa Ahmad Zainuddin yang banyak dosa. Ya, perhatikan baik-baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata orang ini mengobati tapi dengan cara yang tidak sesuai syar'i, apalagi berkaitan dengan syirik. Disuruh pakai jimat tapi sembuh. Tetap dinyatakan apa? Syirik. Tanpa ada keraguan. Jadi sembuh atau tidak sembuh, dapat solusi atau tidak dapat solusi, jalan keluar, dapat jalan keluar dari kesempitan atau tidak, itu bukan ukuran. Lihat caranya. Jangankan Pak manusia biasa, iblis saja ketika berdoa, dan ini saking luasnya rahmat Allah. Ini salah satu yang lagi-lagi saya kumpulkan dalam kajian luasnya rahmat Allah. Iblis saja ketika berdoa, saking luasnya rahmat Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Lalu kenapa kita yang hamba Allah malas untuk menadah kedua tangan? Iblis saja ketika berdoa, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Rabbku, berikan aku umur sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka minal munzirin." Engkau akan aku berikan sampai waktu hari kiamat, hidup. Jadi iblis masih hidup sampai sekarang. Tahu keriput kayak apa kasih Sidin tuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bukan ukuran sembuh atau tidak sembuh. Lihat ya. Kenapa saya menyinggung permasalahan itu? Karena di sini disebutkan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Artinya orang ini yang asalnya tertahan, ditahan oleh orang kampung, gara-gara mempersembahkan seekor lalat diberikan keluasan, jalan keluar. Tetap saja lalat itu sebuah kesyirikan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian maka dia masuk neraka karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadakhalan nar." Dia masuk neraka karenanya, karena sudah mensyirikkan Allah. Faqalu lil akhar. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, kan dua orang. Yang lain dikatakan oleh mereka, mereka ini orang kampung di situ. Qarrib, persembahkanlah kurban untuknya. Orang yang kedua ini beriman kepada Allah. Jawabannya, kalau tadi dia mengatakan, saya tidak punya sesuatu untuk saya kurbankan. Kalau ini mengatakan, ma kuntu liqarriba ahad li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Artinya, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah. Artinya, kalau aku punya pun, maka aku tidak akan kasih. Ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda keimanan. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Ingat Pak, la ilaha illallah selalu rukunnya itu dua. La ilaha illallah. Ini lamnya kurus banget, kena bermasalah. Nah, la ilaha illallah. Ini rukun peniadaan. Ini rukun penetapan. An-nafyu al-isbat. Ya? Orang tadi mengatakan apa? Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an illa lillah. Aku tidak mempersembahkan sesuatu kepada seorang pun. Peniadaan. Sama dengan ucapan kita, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kecuali untuk Allah. Sama perkataannya itu sama dengan ucapan la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan apa? Tauhid. Ya? Selalu rukun tauhid peniadaan, kemudian penetapan. Peniadaan peribadatan untuk selain Allah, siapapun dan apapun dia. Untuk makhluk, malaikat yang paling muliakah Jibril? Atau Rasul yang paling muliakah Nabi Muhammad? Tidak main, kalau untuk ibadah tidak boleh, harus ditiadakan. Dan menetapkan ibadah hanya milik Allah. Makanya orang tadi mengatakan, aku tidak mempersembahkan sesuatu apapun sebagai kurban kecuali kepada siapa? Allah. Jadi perkataan orang ini adalah sama dengan la ilaha illallah. Taib. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah. Fadarabu unuqah. Kemudian mereka pun memenggal lehernya. Fadakhalan nar. Karenanya orang ini masuk surga. Lihat. Ya. Jadi orang ini di dunia terlihat sengsara, persis seperti Bilal, persis seperti Sumayyah, Yasir, Khabbab, sahabat-sahabat yang disiksa. Ternyata masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Itu makna hadis, dan seperti yang kita bicarakan tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, pendapat yang lebih kuat hadis ini sahih, tapi hanya sampai kepada sahabat siapa? Salman. Ya, karena ada sebab tadi, riwayatnya mursal, terputus sanadnya. Ya, terputus sanadnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa azan dulu, baru setelah itu kita baca kandungan bab ini. Naam. Tafadhol. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi dalil-dalil dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul dalam bab ini. Bab menyembelih bukan niat, niat bukan karena Allah, dengan niat bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kebiasaan penulis di dalam bukunya ini, beliau menyebutkan kandungan-kandungan bab. Ya, kandungan bab yang pertama, tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Lihat di halaman 39, penulis menyebutkan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu bahwa tafsir surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 itu menunjukkan tentang tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah. Karena di situ Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Nusuk, kita sudah saya jelaskan bahwa nusuk itu adalah sembelihan tatkala haji atau umroh atau ketika Idul Adha. Ya, jadi itu nusuk. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan apa yang aku mati atasnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit tambahan Bapak Ibu tentang menyembelih. Saya ambilkan dari penjelasan seorang ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini yang sudah meninggal, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Menyembelih untuk selain Allah ada dua. Silahkan catat. Menyembelih untuk selain Allah ada dua macam. Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah sebagai pengagungan. Maka ini syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Menyembelih untuk selain Allah ada dua macam. Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah sebagai pengagungan terhadap selain Allah tersebut. Maka ini syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah sebagai bentuk penghormatan dan kegembiraan. Maka ini tidak mengeluarkan dari Islam. Menyembelih untuk selain Allah sebagai penghormatan dan kegembiraan, ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Seperti misalkan, ada orang yang kita cintai datang ke rumah, maka kita sembelih untuk tamu kita tersebut. Kambingkah, ayamkah, ya. Maka ini tidak mengapa. Kita niatnya untuk memuliakan tamu tersebut. Dan kita menyembelihnya pun dengan nama Bismillah. Ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi, surat Al-An'am 162-163 menunjukkan kepada bahwa menyembelih hanya milik Allah. Berarti kebalikannya, yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah, syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Dalil yang menunjukkan akan hal itu yaitu surat Al-An'am 162-163. Sisi pendalilannya dari ayat mana? Yang pertama, wa nusuki, ya, dan sembelihanku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb alam semesta, la syarikalah. Nah, ini dia. Tidak ada sekutu baginya. Ya, Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah, siapapun dan apapun dia. Seberapapun kedudukannya dengan Allah, tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwah sekalian, ada di tengah-tengah masyarakat kasidah burdah. Kasidah burdah itu di dalam beberapa lafadznya terdapat pensekutuan terhadap Allah. Seperti misalkan berbunyi, ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Artinya, wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya. Wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya selain engkau. Makhluk yang paling mulia siapa? Rasulullah SAW. Ketika datangnya musibah yang merata, ini berarti minta perlindungan kepada Rasulullah. Maka meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disamakan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah, Nabi kita Muhammad bin Abdullah shalawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaihi, mempunyai sifat dua, gelar dua dari Allah. Abdullah wa Rasulullah. Abdullah yang artinya adalah hamba Allah, la yu'bad, tidak boleh diibadahi. Rasulullah yang artinya Rasul Allah, la yukadzab, tidak boleh didustakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna kandungan yang kedua, tafsir dari ayat dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini juga sudah kita jelaskan, ya. Di sini kita sudah tahu tafsirannya, yaitu sembelih dan salat hanya untuk siapa? Allah. Maka kebalikan dari ayat itu, yang sholat dan yang menyembeli untuk selain Allah, syirik akbar, mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam. Jadi ini kandungannya sudah kita bahas. Yang ketiga, penulis mengatakan, al-thalithatu al-bada'atu bila'natin man dhabaha li ghairillah. Dalam hadis tersebut di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Lihat halaman 39. Ya, hadis Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Jadi dalam hadis ini banyak yang dilaknat Allah. Yang pertama kali yang menyembelih binatang bukan karena apa? Karena Allah. Ini menunjukkan menyembelih bukan karena Allah adalah dosa sangat sangat besar. Kenapa? Karena penyebutannya pertama oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penyebutannya pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan besarnya dosa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, bisa dipahami itu. Kandungan yang ketiga. Kandungan yang keempat. Ar-rabi'atu la'nu man la'ana walidayh wa minhu an tal'ana waliday rajul fayal'ana fayal'anu walidayk. Artinya, yang keempat, dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan diantaranya adalah dengan melaknat bapak ibu orang lain. Lalu orang lain ini melaknat bapak ibu orang tersebut. ini Pak, durhaka pada orang tua disebabkan dia. Ya. Si kita si fulan melaknat orang tua orang lain. Orang lain ini akhirnya melaknat bapak ibu si fulan tersebut. Ini durhaka kepada orang tua, dia penyebabnya. Orang tuanya dicaci maki, dia penyebabnya. Nah, maka ini anak durhaka. Ya. Begitu juga seluruh perbuatan anak yang bisa dikaitkan dengan orang tua. Mau itu wangalnya kanakan tuh, anak siapa gerang tuh? Nah, itu kena tuh. Ya. Anaknya durhaka. Kenapa? Orang tuanya akhirnya dicap sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Maka hati-hati. Wahai para anak, di kapanpun hidup Anda, masih hidupkah orang tua kita atau sudah meninggalkah? Jaga kelakuan kita, karena itu akan dikaitkan dengan siapa? Orang tua kita. Ya? Jangan sampai kita penyebab orang tua kita dilaknat, dicaci oleh orang lain. Dan ini hadis sudah kita sebutkan. Faedah dari ini hadis, kita ambil sebuah kaedah fikih, yaitu saddud dzari'ah, menutup seluruh sebab menghantarkan kepada keburukan, kepada dosa. Itu selalu dalam Islam, Pak. Ya, kaedah ini penting sekali. Apa saja yang mendatangkan kepada keburukan, kita tutup. Apa saja yang menahan, yang bisa menghantarkan kepada maksiat, harus ditutup. Sedikit banyaknya. Ya, tidak diperbolehkan. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Di antaranya ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja dilarang. Apalagi sampai mengerjakannya. Artinya harus ditutup seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Baik. Yang kelima, kita lanjutkan. Al-khamisatu la'nu man awa muhdisan wa huwa ar-rajulu yuhdisu syai'an yajibu fihi haqqullah fayaltaju ila man yujiruhu min dhalik. Artinya, dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan atau pelaku muhdis, pelaku bid'ah, yang menyediakan wadah gasan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau kejahatan, dosa, maksiat, itu dilaknat oleh Allah. Ya, misalkan ulun menyewakan rumah untuk tempat orang berjudi, minum khamar, menjual diri, perzinahan, maka ini dapat laknat Allah. Meskipun dia berkata, ulun menyediakan wadah aja, kada pernah berjudi, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan perbuatan bid'ah, maka sama. Ya, sama. Maka ada orang yang bertanya, bagaimana hukumnya menyediakan parkir untuk orang-orang yang melakukan kebaktian? Rupanya kebaktian di rumah seorang yang beragama Nasrani, kemudian di depan rumahnya seorang Muslim. Karena mungkin yang hadir banyak, maka disediakan parkir juga di tempat di depan rumahnya. Bolehkah ini? Maka tidak boleh. Pertama, ya, kebaktian ataupun beribadah harus di rumah ibadah. Tidak boleh di rumah sembarangan rumah. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyediakan wadah untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Karena kita dilarang untuk tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita berhenti pada kandungan bab nomor 5 yang menyebutkan tentang bahwa mendapat laknat Allah orang yang menyediakan tempat untuk berbuat kejahatan, maksiat, ataupun perbuatan bid'ah, atau perbuatan kesyirikan. Dan ini yang disebut dengan saddudz dzari'ah, artinya menutup semua sarana yang menghantarkan kepada maksiat atau dosa. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, la'nu man ghayyara manaral ardi wa hiyal marasimu allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika minal ardi fatughayyiruha bitaqdimin aw ta'khirin. Artinya, dilaknat, nomor 6, dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah. Nah, ini hati-hati ya, batas tanah yang merubah-rubah atau mengukut tanah orang, ini termasuk dapat laknat. Ya, termasuk dapat apa? Laknat. Berarti mengukut tanah orang itu dosa besar. Ya, mengambil tanah orang atau merubah batas tanah itu dosa besar. Karena salah satu pengertian dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah mendapatkan laknat, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Ya, digeser maju atau mundur. Maka perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, perhatikan, yang menunjukkan bahayanya seseorang mengambil tanah orang lain. Ya. Hadis yang diriwayatkan, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allah tuwiqahu min 70 aradin." Barang siapa yang mengambil satu jengkal, ini jengkal namanya ya, satu jengkal dari tanah, meskipun satu jengkal itu berapa senti berarti? 20 senti, ya. Dengan cara yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya 7 lapisan bumi pada hari kiamat. Di hari kiamat akan ditimpakan pada dia menahan itu. Ya, itu kalau 20 senti. Bagaimana kalau 1 meter? Bagaimana kalau lebih dari itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya. Maka perhatikan, ini mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan dimundurkan ataupun dimajukan, ya. Yang ketujuh, al-farqu baina la'nil muayyan wa la'ni ahlil ma'asi ala sabilil umum. Artinya, ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Apa maksudnya ini? Perhatikan. Kalau saya katakan, si fulan semoga dilaknat oleh Allah. Beda dengan saya mengatakan, semoga orang-orang yang minum khamar dilaknat oleh Allah. Yang ini saya melaknat orangnya langsung, yang ini saya melaknat sifatnya, sifatnya yang minum khamar, belum ditentukan orangnya siapa. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis. Ada bedanya hukum kita melaknat seorang secara person, langsung disebutkan orangnya. Misalkan, terlaknat si Fulan, terlaknat Abu Jahal, Abu Lahab. Ada beda dengan orang yang mengatakan, semoga orang-orang yang kafir dilaknat oleh Allah. La'natullahi 'alal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Ini melaknat sifat orang-orang, yaitu dengan kekafiran. Itu ada bedanya, Pak. Nah, hukumnya bagaimana? Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seorang yang menyembelih untuk selain Allah, maka kita katakan, wahai Fulan, Allah melaknat engkau. Boleh? Tidak boleh. Tetapi kita boleh mengatakan, terlaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Beda antara dua hal. Ya. Meskipun perbuatannya sama, dia menyembelih untuk selain Allah, tapi kita sebutkan, terlaknat engkau menyembelih selain Allah. Ini tidak boleh. Ya, kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena mungkin orang ini diberi taubat oleh Allah dan diampuni oleh Allah dosanya. Sedangkan kalau kita melaknat sifatnya, maka itu boleh. Karena yang kita laknat adalah apa? Sifat, bukan orangnya. Nah, itu boleh. Seperti Rasulullah, beliau bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai berhala, sebagai afan, sebagai masjid. Di sini Rasulullah melaknat suatu kaum, tidak satu person orang. Ya. Tapi suatu kaum Yahudi atau Nasrani, itu pun yang menjadikan kuburan-kuburan nabi atau orang soleh mereka sebagai masjid. Ini para ikhwah, itu bedanya antara melaknat langsung dengan melaknat sifat. Yang diperbolehkan melaknat apa? Sifat. Yang langsung tidak boleh. Dan ini pernah kejadian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan, wahai Allah, laknatilah si fulan, laknatlah si fulan, sebutkan nama-namanya. Ternyata dari nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah, ada yang masuk Islam. Makanya turun ayat, Allah berfirman, laisa laka minal amri syai, au yatuba alaihim, au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Artinya, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada urusan dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubat kepada mereka atau menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita melaknat apa? Secara khusus perorangan. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 128. Makanya kada boleh kita berdoa, semoga si fulan masuk neraka. Kenapa? Karena mungkin dia bertobat kepada Allah. Misalkan ada seorang kafir yang benar-benar menyiksa kaum muslim. Ya, orang kafir menyiksa kaum muslim, maka kita tidak boleh berdoa, ya Allah, laknatlah si fulan. Enggak boleh. Boleh dengan syarat, harus ada pengecualian. Seperti, ya Allah, laknatlah si fulan kecuali kalau dia bertobat. Paham ya? Baru boleh. Jadi silakan perhatikan baik-baik ya, nomor 7, ada perbedaan melaknat orang tertentu. Apa hukumnya melaknat orang tertentu setelah penjelasan ini? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, dengan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Misalkan, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat pemakan harta riba. Siapa mereka? Siapa saja yang makan? Kita tidak bisa menentukan sifulannya. Ya, pokoknya pemakan harta riba dilaknat oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bisa dipahami ya Pak masalah ini? Jadi nanti jangan sampai kita ke rumah kita, ada yang menyembelih dengan memberikan sesaji, maka dikatakan, terlaknat kamu. Nah ini gak boleh. Ya? Kenapa? Karena yang diperbolehkan adalah melaknat perbuatannya. Bukan apa? Per orangnya. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut nantinya apa? Bertobat. Karena ketika kita mendoakan orang mendapat laknat, berarti selamanya dia akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ke-8. Penulis mengatakan ats-tsaminatu hadhil qissatul 'azimah wa hiya qissatul dzubab. Kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali. Ya, kalau seandainya hadisnya sahih, subhanallah, itu luar biasa kisahnya. Bayangkan, Pak, ya, seekor lalat, walau kecil, tidak boleh kita dengannya mensyirikkan Allah. Sama, seperti kalau lagi meruqyah. Pas diruqyah, jinnya berpender. Aku akan keluar dari tubuh ini. Asalkan bawa tubuh ini ke gereja. Ini tidak boleh. Meskipun gereja di hingga rumahnya. Atau kalau dibawa ke gereja ada semacam, ya memang itu misi dari jin. Ya. Atau yang lebih ringan, aku tidak akan keluar dari tubuh ini. Asalkan kalian semua balik kanan. Kapan bapak-bapak balikan? Padahal balik kanan cuma sedikit. Ya, menoleh ke kanan kah? Menoleh ke kiri kah? Maka jangan pernah taati. Jangan pernah taati. Sama seperti ada orang waktu itu saya kajian di Masjid Al-Muttaqin. Sungai Sultan Adam. Ustaz, minta tolong ruqyah anak saya. Kenapa ibu? Dia kerasukan jin. Jin apa? Singa Majapahit dia. Bujuran sidin padar gitu, singa Majapahit. Ya. Kalau sudah kerasukan, wah makanya keluar singa Majapahit. Kemudian para ikhwah sekalian, ketika itu jinnya berbicara, "Saya akan keluar dari tubuh ini asalkan seluruh keluarga ngumpul." Nah, ini tidak boleh. Jangan ditaati. Kenapa? Meskipun kita mampu dan dijamin dia akan keluar. Lihat, sama seperti tadi. Meskipun dijamin dia akan sembuh. Tapi pada saat itu kita sudah menjual ketaatan kita. Tidak lagi kepada siapa? Allah. Itu yang diinginkan oleh jin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, kisah seekor lalat ini merupakan kisah yang sangat penting. Ya, meskipun hanya kecil taatnya, tetapi jika dikatakan diberikan kepada selain Allah, maka pada saat itu ya tidak termasuk di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tasi'ah yang ke-9, qawnuhu dakhala an-nar bisababi dhalika adh-dhubab alladhi lam yaqsuduhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Perhatikan ini baik-baik. Ini penting juga, bahwa orang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk pada para pemuja berhala. Jadi Pak, seakan-akan penulis mengatakan, ini orang kan menyembahkan, mempersembahkan lalat agar bisa lewat aja. Tujuannya agar apa? Bisa lewat saja. bukan dia ingin mempersembahkan untuk selain Allah. Ini pun tidak diperbolehkan. Paham maksudnya, Pak? Ya? Meskipun demikian, tidak diperbolehkan. Jadi, seperti yang kejadian beberapa sebagian orang. Kalau ingin menikah, melakukan adat-adat istiadat, yang asalnya hukum adat itu boleh dalam Islam, akan tetapi ketika berhubungan dengan akidah, maka jadi haram kalau bertentangan dengan akidah Islam. Seperti memecah telur dengan kaki, seperti apa saja yang mitos-mitos dari mendatangkan kebaikan atau menolak bala yang belum ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka ini adat istiadat terlarang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, yang ingin saya tuju adalah si fulan ini yang menikah ini, dia sudah tahu hukumnya itu syirik, tapi dia tidak bisa mengelak karena nininya memaksanya. Ya, maka dia mengatakan, saya melakukan itu hanya karena nini, kalau kada sidin garing 7 hari 7 malam. Ini kada boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Artinya, oh, saya melakukan seperti ini bukan karena meyakini, hanya sebatas ya ikut ajalah adat istiadat. Kan banyak seperti itu, Pak. Banyak atau tidak? Banyak seperti itu. Tetap itu tidak diperbolehkan. Meskipun dia tidak meyakininya. Karena orang ini meletakkan sesaji lalat bukan untuk menyembahkan kepada menyembahkan lalat tersebut. Tetapi agar bisa lepas dari orang kampung itu. Ya, agar bisa lepas dari orang kampung tersebut. Nah ini, tetap juga yang seperti ini tidak diperbolehkan. Taib. Para ikhwah, kenapa demikian? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang ke-10. Al-ashirah ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin. Kaifa sabara dhalika 'alal qatl wa lam yuwafiquhum 'ala talabihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Artinya, mengetahui ukuran, takaran perbuatan syirik dalam hati orang yang beriman. Besar, Pak, dosa syirik. Harus kita letakkan dalam hati kita orang beriman bahwa dosa syirik itu dosa besar, paling besar, lebih besar dibandingkan korupsi 290 juta uang rakyat Indonesia, lebih besar dibandingkan berzina dengan ibu kandung, na'udzubillah, lebih besar dibandingkan memutilasi bapak kandung kemudian dagingnya dimakankan kepada anjing-anjing, lebih besar dosa syirik, ya. Nah, lihat ini, mengetahui kadar syirik dalam hati seorang beriman, sebagaimana ketabahan hati orang yang kedua, yang tidak mau mempersembahkan walau seekor lalat, ya, dalam menghadapi eksekusi hukuman mati. Meskipun dihukum mati, tetap saya la ilaha illallah, tidak mempersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Kecuali amalan lahiriah. Dan kecil pun permintaannya. Hanya seekor lalat, bukan sesuatu yang besar. Tetap saja orang beriman harus mengagungkan dan menganggap dosa syirik dosa yang paling besar. Tidak pernah ada, Pak, dosa yang lebih besar dibandingkan dosa syirik. Kalau seandainya ada orang mati dalam keadaan sedang minum khamr, boleh enggak disolati? Boleh? Boleh enggak? Boleh! Karena dia masih muslim. Mati dalam keadaan menegak pil ekstasi, mati. Boleh, dia masih muslim dan masih ada dua tiket. Entah diampuni oleh Allah masuk surga atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Adapun yang meninggal dalam kesyirikan, boleh enggak disolati? Sama sekali tidak boleh disolati. Ya, cuma neraka tiketnya, Pak. Cuma neraka, tidak ada tiket lain kecuali neraka. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Yang mati dalam kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita tanamkan, dosa terbesar dosa syirik. Sebagian orang kadang-kadang di pasar, di tengah para tukang ojek, para tukang beca, yang sibuk membicarakan pejabat-pejabat korupsi. Dihiganya orang berjualan jimat. Ini lebih besar dibandingkan itu korupsi. Bukan meremehkan dosa korupsi. Bukan meremehkan dosa perzinahan. Ya, bukan meremehkan dosa-dosa besar, tidak. Tetapi kalau dibandingkan, maka lebih besar dosa kesyirikan. Ini perhatikan para ikhwan sekalian. Beberapa acara televisi yang tidak bermoral, anak-anak SMP, SMA, mereka peluk-pelukan, cium-ciuman di dalam film ataupun sinetron, dihentikan penayangannya. Taib. Yang harus lebih dihentikan lagi itu tukang-tukang ramal diundang dalam acara televisi. Itu dipenggal kepalanya. Menyamakan diri dengan Allah. Rasulullah SAW saja tidak bisa meramal. Pernah Rasul meramal? Tidak bisa. Walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal ghaib, niscaya aku akan memperbanyak untuk melakukan kebaikan. Ya? Kerusakan moral, oke, itu rusak. Tapi lebih rusak lagi kerusakan akidah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ke-11. Innalladzi dakhala an-nara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi dzubab. Orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim. Sebab seandainya dia orang kafir, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Apa maksudnya, Pak? Yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang masuk neraka adalah orang muslim tapi mensyirikkan Allah. Dia muslim mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan aslan orang kafir, bukan orang kafir yang asli, enggak. Dia muslim yang mensyirikkan Allah. Maka yang menjadi pelajaran di sini, hati-hati. Jangan menganggap diri kita lepas dari kesyirikan. Takut-takut kita adalah orang yang pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian. Yang ke-12, fihi syahidun lil hadits sahih. Hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Artinya, surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri. Dan neraka pun demikian halnya. Nah, ini hadis yang sahih. Adapun hadis tentang lalat, itu hadisnya lemah. Tetapi yang lebih sahih ini, bahwa surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri. Artinya, kadang orang bisa masuk surga hanya dengan amalan yang kecil. Begitu juga neraka. Contoh, Pak. Saya sebutkan tentang ghibah. Tapi dengan isyarat. Misalkan ada orang ya. Artinya sudah jangan dibicarai orang tuh. Ini ghibah. Walau dengan isyarat, tidak ngomong sepatah kata pun, itu bisa membuat air lautan yang jernih menjadi keruh, kata Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Hasbuka minas Safiyyati kadza ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ada apa sih dengan Sofiyah, istrimu itu? Sofiyah itu kan begini. Pendek. Ya, dengan isyarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggapi perbuatan Aisyah, dan ini termasuk kejujuran Aisyah, bahwasanya beliau menceritakan apa yang terjadi kepada beliau sendiri agar kaum muslim tidak mengikuti beliau. Ini bukan berarti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha orang yang buruk perangainya, tidak, malah beliau amanah ilmiah. Beliau meriwayatkan tentang diri beliau sendiri agar kaum muslim tidak mengikutinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar perbuatan Aisyah, lihat, perhatikan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya perbuatanmu tersebut udkhila ila ma'il bahri lamazazathu, dimasukkan ke dalam air lautan akan mengeruhkannya." Nah, ini menunjukkan bahwa kadang perbuatan yang kecil bisa memasukkan orang ke dalam surga, sebaliknya juga bisa memasukkan orang ke dalam apa? Neraka. Contoh, Pak, perbuatan kecil memasukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, dan ini pentingnya niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Kanat baghiyun min baghaya Bani Israil." Ada seorang perempuan, wanita pekerja seks komersial dari Bani Israel. Seperti yang saya sebutkan bahwasanya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, maka itu berarti dari Bani Israel. Perhatikan baik-baik. Marrat ala qalbin yutifu biraqiyah. Beliau melewati seekor anjing yang sedang kehausan, berkeliling di samping-samping sumur. Anjing tersebut punya firasat, kalau dia turun dia mati. Makanya dia kehausan, dia tidak bisa turun. Wanita pekerja seks komersial ini setiap malam melakukan pekerjaan seks zina. Ketika itu dia kasihan melihat anjing turun, dan dia mempunyai high heel, sepatu hak tinggi, kemudian dia ciduk dengan apa? Dengan sepatunya. Lalu dia gigit, karena cuma punya dua tangan, punya dua kaki untuk naik turun. Dia gigit, dia minumkan ke anjing. Fasaqathu fadakhalatil jannah. Dia niumkan ke anjing tersebut, maka dia masuk ke dalam surga. Lihat, amalan kecil meminumi seteguk air kepada anjing yang najis, tidak bisa diharapkan terima kasihnya, tidak bisa mengucapkan jazakillah khairan, masuk ke dalam surga. Salah satu penyebabnya apa? Ini amalan ikhlas. Ini amalan apa? Ikhlas. Kenapa? Tahu dari mana kita ikhlas? Satu, yang ditolong anjing, kadakawa memuji-muji. Yang kedua, secara zahir hadis tersebut dilakukan dalam keadaan tidak tahu, tidak ada yang tahu. Tersembunyi amalannya. Yang ketiga, tidak memperhatikan. Saya menolong banyakkah sedikitkah? Yang penting saya nolong. Dan ingat, Pak, jadikan ini sebagai tawassul amal soleh, terutama yang hadir dan banyak permasalahan. Cari orang yang sangat membutuhkan pertolongan apapun. Hartakah? Jasmani kekuatankah? Atau fikirankah? Cari orang itu, kita tolong. Dengan pertolongan tersebut, orang yang asalnya merangut jadi tersenyum, menangis jadi tertawa. Itu amal soleh yang Anda bisa berdoa kepada Allah. "Ya Allah, saya sudah menolong hambamu, tolong aku dalam kesempitan rezekiku." Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ilallah idqalus surur fi qalbi muslim." Amalan yang paling disukai oleh Allah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Maka perhatikan, bisa amal soleh mendatangkan surga, bisa amal soleh yang kecil mendatangkan neraka. Contoh, Rasulullah SAW bersabda tentang lisan. Inna rajula la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha finnar sab'ina kharifan. Seseorang kadang-kadang berbicara dengan satu ucapan yang dia tidak memperhatikan ucapan tersebut, apakah masuk memasukkan ke dalam neraka atau memasukkan ke dalam surga, yang akhirnya menyebabkan dia dilempar ke dalam neraka 70 tahun lamanya, sampai ke dalam neraka kerak dalam neraka jahanam. Artinya dalam sekali, akibat hanya ucapan yang remeh. Misalkan dinasehati malah bemamai-mamai. Contoh, orang tua dinasehati, bah ampih bah merokok bahai, itu mubazir kawan syaitan. Maka si abah ini tidak menerima nasihatnya, malah bemamai-mamai. Biar aja aku kawan syaitan, lain kawan ikam juga. Nah, perkataan ini bisa-bisa menceburkan orang ke dalam neraka dalamnya 70 tahun perjalanan. Hati-hati. Lisan yang kadang-kadang kalau dinasehati malah melawan. Persis firman Allah, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil ism. Jika dikatakan kepada dia, wahai fulan, takutlah kepada Allah, dia langsung naik, memuncak, menimbulkan kesombongan. Biar aja neraka aku junang menghadapinya. Nah, itu persis. Ya, dinasihati terutama orang yang biasa di atas dinasihati oleh bawahan. Suami dinasihati oleh istri. Itu sama tuh. Ya. Anak menasihati, orang tua dinasihati oleh anak. Guru, ustadz, kiai, Gus Habib dinasihati oleh orang biasa. Mulai langsung timbul kesombongan. Siapa gerang tuh orang? Ya, tidak mau menerima nasihat. Ini hati-hati. Maka ditakutkan masuk ke dalam neraka, walau dengan secuil perkataan. Yang ke-13, yang terakhir, penulis rahimahullahu taala mengatakan, ma'rifatu anna a'malul qalb huwa al-maqsudul a'zam hatta 'inda 'abadatil asnam. Mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang penting sampai pun bagi para pemuja berhala. Pak, perhatikan amalan hati lebih luar biasa dibandingkan amalan zahir. Contoh, memperhatikan kawan agar himu itu lebih utama dibandingkan kita ibadah sebulan di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahra." Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya lebih aku sukai dibandingkan beriktikaf di masjidku, Masjid Nabawi. Kalau kita kawani kawan tuh kan senang dia. Kalau kita perhatikan maka senang dia. Kesenangan itu yang diukur oleh Allah. Dan itu amalan hati. Membuat orang senang walau kadang kita secuil memberinya. Walau hanya misalkan menelpon si fulan, kawan sudah lama kada berdapat, saya kita telepon. Apalagi ustaz yang dahulunya ustaz kita telepon. Apa kabar pian? Oh baik, alhamdulillah, sehat aja kalau sehat. Kenapa nih menelpon? Kada hendak menelpon benarai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang dia. Itu amalan luar biasa. Amalan hati. Berarti hatinya bersih. Membuat orang gembira. Makanya lihat, perhatikan tiga amalan sangat luar biasa masukkan ke dalam surga dengan selamat. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bi salam. Sebarkan salam, kemudian berikan makan. Ini dua amalan ini membuat orang senang. Menyebarkan salam, memberikan makan. Pak, orang sugih mana saja mun mak gratis himung. Bujur kada? Apalagi kaya ulun. Ya, mun makan gratis himung itu membuat orang senang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana kawan terutama orang yang sering berhubungan dengan kita. Orang tua kah? Anak kepada orang tua, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Bikin dia senang. Walau dengan perbuatan yang kecil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan hati. Saya tadi ingin mencarikan sebuah ayat yang sangat luar biasa baru dapatkan bahwasanya sebagaimana amalan hati seorang manusia, maka seperti itu dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, nanti insya Allah kita akan berikan itu ayatnya. Yang jelas, amalan hati yang memperhatikannya maka akan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada cerita menarik, Pak, sebelum masuk kepada pertanyaan, cerita tentang Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Ini syekh yang saya kenal sangat memperhatikan membuat orang senang. Contoh, ketika makan, beliau mengautkan orang. Kemudian beliau bagikan. Padahal beliau tamunya. Ini amalan membuat orang senang, walau secuil. Jadi bagaimanapun membuat orang senang. Buat orang senang. Walau secuil. Ya, karena ini amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Bismillah. Dulu waktu mungkin sampai sekarang, Ustaz, kita sering mendapati bacaan Bashar Asad yang Presiden Suriah terlaknat, laknat kepada Bashar Asad, itu penyebutan yang kadang tidak sengaja karena melihat kezaliman yang dilakukan terhadap kaum muslim itu, yeah, terucapkan, itu bagaimana hukumnya? Tetap tidak boleh. Kecuali dengan pengecualian. Rasulullah SAW saja, orang-orang yang jelas-jelas kafir, lebih kafir dari Bashar Asad. Tetap tidak boleh. Harus dengan pengecualian. Ya. Harus dengan pengecualian. Wallahu a'lam. Yang lain, silakan. Iya. Yeah. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus Israel memporak-porandakan Gaza. Banyak pimpinan dunia mengutuk dengan melaknat. Itu gimana, Ustaz? Ya, sama dia. Mengutuk, melaknat, sama. Nah, di sini harus kita boleh mengutuk kaumnya. Yang tidak boleh itu personnya, orangnya. Ya, kecuali kalau dia sudah mati dalam kekafiran. Seperti semoga Allah melaknat Fir'aun, Abu Lahab, itu jelas mati dalam kekafiran. Atau orang-orang kafir kontemporer yang mati dalam kekafiran. Ya. Tapi tidak boleh kita, orang yang masih hidup, dia meskipun dalam kekafiran, sebejat apapun dia, mungkin Allah di akhir hayatnya mengislamkan dia. Ditakutkan dia masuk dalam agama Islam. Kenapa tidak boleh? Kalaupun dia masuk dalam agama Islam, kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena berarti kita sudah mendahului Allah, dan itu yang paling dimurkai oleh Allah dari manusia. Tapi Israel kan laknatullah, Ustaz. Iya. Kalau seandainya Israel yang dimaksud adalah kaum Yahudi, maka silakan Bapak mengatakan laknatullah alal Yahud. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Dan untuk Israel, lebih baik kita orang yang menuntut ilmu, lebih baik jangan menggunakan kata Israel. Karena Israel itu adalah nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Nama Nabi Ya'qub. Dan Bapak bisa cek dari Al-Quran, kaum yang dilaknat oleh Allah selalu disebut oleh Allah dengan Yahudi. Kata-kata Yahudi di dalam Al-Quran tidak pernah dalam bentuk pujian. Semuanya dalam bentuk celaan. Makanya lebih baik untuk sekarang kita sebut mereka adalah orang-orang Yahudi. Negara Yahudi. Lebih baik dibandingkan kita menyebut negara Israel. Karena Israel itu adalah Nabi aku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, illa ma harrama Israilu ala nafsih. Kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri. Israel di sini adalah Nabi Ya'qub. Dan ini propaganda orang kafir. Mereka sengaja memakai itu agar mereka memanfaatkan bahwa orang Muslim ini tidak tahu sejarah. Akhirnya mereka mengutuk Nabi mereka sendiri. Nah ini itu dia. Maka kita lebih jauh, lebih baik menjauhi istilah itu. Bisa dipahami Pak ya? Nah, ada yang lain? Silakan dari kanan dulu deh. Dari Bapak penasehat kita. Ya. Pak Haji Sufiana. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita menyembelih untuk bahaul, misalnya untuk bahaul kayak apa itu Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Ya. Apakah termasuk dalam bab ini atau ya, tidak? Bagus ya. Pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Maka jawabannya, ya, kalau kita menyembelih untuk melakukan haulan, kegiatan sebagian kaum muslim dengan kematian seorang yang sudah berumur 100 hari, maka jawabannya tidak diperbolehkan, ya. Tetapi dia tidak termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena menyembelihnya tetap untuk Allah dia. Tetapi sebabnya karena kematian seseorang. Nah ini perbuatan bid'ah, mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita tanya, kamu menyembelih untuk siapa nih? Untuk orang yang sudah meninggal, oh baru itu kesyirikan. Tapi tidak mungkin dia mengatakan itu untuk Allah, karena meninggal 100 harinya meninggalnya paman saya. Nah, ini berarti perbuatan yang mengada-ngada. Baik, kalau begitu Ustaz, sembelihannya berarti untuk Allah. Halalkah? Halal. Kalau kita diberi berkatnya bagaimana? Ambil makan habis itu. Ya, halal, tidak ada kita mengharamkannya. Tidak ada dalil untuk mengharamkannya. Nah, terkecuali kalau seandainya ada nanti pembicaraan di belakang mengatakan kada boleh bahaulan, akan tetapi diberi makanannya paling banyak memakan. Nah, ini tinggalkan karena itunya, bukan karena haramnya. Karena untuk mengharamkan dan menghalalkan perlu dalil. Wallahu a'lam. Nah, lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, yang belum tanyakan mengenai hadis yang tentang korban seekor alat tadi Ustaz. Ya. Dalam sebuah buku yang pernah belum baca itu berjudul Hadis Lemah dan Palsu. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ini hadisnya tidak sampai kepada Rasulullah atau mauquf kepada sahabat Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu anhu. Dalam buku tersebut yang ditulis oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf. Jadi beliau mengatakan bahwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam buku beliau Ad-Da'ifah kalau tidak salah, Syekh Al-Albani itu mengatakan bahwa aku khawatir ini hanya perkataan Salman yang dipelajari waktu beliau masih beragama Nasrani. Karena dalam konteks hadis yang dinukilkan dalam buku itu tidak ada kata ya Rasulullah di situ, Ustaz. Jadi ya, ini menurut saya Al-Albani dalam kitab Ad-Dhaifah pada halaman 5829 ya, beliau mengatakan bahwa aku khawatir bahwa hadis ini adalah perkataan Salman waktu beliau masih beragama Nasrani. Itu yang pertama. Terus bagaimana tentang kandungan bab pada poin 9 tadi, Ustaz? Di situ penulis mengatakan bahwa walaupun dia melakukan hal tersebut, yaitu mempersembahkan seekor lalat untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk pada pemuja berhala itu. Kalau kita lihat sejarah yang cukup masyhur, yaitu tentang Amr bin Yasir yang waktu itu keluarganya dibunuh dan menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Pada saat itu Amr bin Yasir dipaksa untuk tidak mentauhidkan Allah, dan akhirnya beliau pun dengan terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh kaum Quraisy waktu itu. Sehingga turun ayat, kalau tidak salah surah An-Nahl ayat 106, yang artinya kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan. Nah, mungkin bagaimana tentang ayat ini, Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya yaitu perkataan dari derajat hadis. Seperti yang saya sudah singgung bahwa derajat hadis tentang lalat itu lemah, dan beliau menguatkan pendapat tadi bahwa hadisnya lemah. Memang itu perkataan dari Salman Al-Farisi, dan kita tahu bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah pengembara, pencari Tuhan waktu itu, pencari Rabb, sembahan yang berhak disembah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau beragama Islam. Nah, makanya para ahli hadis mengatakan ini mungkin adalah cerita Salman yang diambil dari hadis yang disebut dengan Isra'iliyat. Artinya hadis yang diambil dari cerita-cerita kaum Nasrani. Ya, makanya hadisnya itu adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, terutama dalam masalah akidah. Tetapi para ikhwah sekalian, maknanya di situ ada makna-makna yang benar tentang tauhid. Dan di antara hadis yang menunjukkan makna yang benar, hadis yang kandungan, lihat kandungan nomor 12 tadi, bahwa al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru kadzalik. Artinya surga itu lebih dekat kepada diri kalian dibandingkan tali sendalnya sendiri. Dan neraka juga begitu. Artinya akibat amalan kecil bisa memasukkan surga, bisa juga memasukkan ke dalam neraka. Cuma riwayat tentang hadis lalat itu apa? Lemah. Jadi apa yang beliau sebutkan tadi adalah penjelasan, penambahan penjelasan dari saya, bahwa hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun yang kedua, mungkin sebagian Bapak Ibu belum paham apa yang beliau maksud. Perhatikan. Yang kedua begini. Kandungan yang kesembilan kan menyebutkan bahwa orang tersebut mengorbankan lalat, meskipun dia di dalam hatinya tidak berkeyakinan untuk syirik. Ya. Dia, ya yang penting lalat aja deh, yang penting saya selamat dari mereka. Nah, itu maksudnya. Paham? Ya. Nah, ini tetap dihukumi sebagai apa? Kesyirikan. Beliau kemudian mengkompar bahwasanya bagaimana dengan cerita Amr bin Yasir. Yang mana Amr bin Yasir ketika melihat Yasir, kemudian Sumayyah, bapak dan ibunya, ya, disiksa tetap saja dalam keimanan. Ketika melihat orang tuanya disiksa sedemikian rupa, Amr menjadi dia menjadi takut. Kemudian mengatakan kata kafir meskipun hatinya tenang dengan keimanan. Nah, inikah bukankah ini dua kontradiksi? Paham ceritanya? Paham permasalahannya? Yang satu mengorbankan lalat, tidak meyakini tetapi dihukumi syirik neraka. yang satu mengucapkan kekafiran tapi dia tidak meyakini, tapi dihukumi sebagai surga dan tidak mengapa perkataan. Nah, ini kan kontradiksi. Itu yang beliau tanyakan. Dan ini pertanyaan jeli. Maka jawabannya para ikhwan mudah. Jawabannya yaitu yang mengorbankan lalat ini, dia meskipun bukan untuk melakukan kesyirikan, hanya sekedar biar lepas dari kaum tersebut, tetapi dia sudah taat kepada kaum tersebut. Di situ letak kesyirikannya. Paham ya? Di situ letak kesyirikannya. Adapun Ammar bin Yasir, beliau tidak taat. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tenang dengan keimanan. Orang ini enggak tenang dengan keimanan. Orang ini taat kepada orang kampung, sehingga itu pun tujuannya agar lepas dari cekalan orang kampung tersebut. Disitulah letak kesyirikannya. Wallahu alam. Ya, pertanyaannya enggak jeli, bagus ini. Nah, silakan, Pak. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz menambahkan ayat Al-Imran 128. Ya. Termasuk masjid kita Imam Syafi'i ini dan ada masjid yang lain tidak berkunut. Nah, ada yang mengatakan bahwa ayat ini penegasan Allah untuk atau melarang Rasulullah berkunut. Bagaimana ini, Ustaz? Iya. Bagus pertanyaannya. Hadis ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, atau ayat tadi sebenarnya awal ceritanya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabatnya diintimidasi, disiksa habis-habisan, maka beliau pun marah. Beliau kemudian marah karena Allah, beliau mengatakan Allahumma la'an fulan, wahai Allah laknat si fulan. Sebut namanya, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ada 6 orang waktu itu. 3 orang pertama masuk Islam. Makanya turun ayat, laisa laka minal amri syai. Artinya, wahai Muhammad, engkau tidak punya urusan tentang laknat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya urusan. Allah memberi taubat kepada mereka atau menyiksa mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhenti dari berkunut. Cuma ini bukan kunut hanya waktu subuh. Ini kunut semua salat. Jadi mohon maaf yang berkunut subuh keliru dalam memahami hadis ini. Dari dua sisi. Yang pertama, itu bukan kunut hanya waktu subuh. Yang kedua, Rasulullah berhenti dari kunut tersebut. Tapi, seperti yang saya sering singgung, bahwa masalah kunut subuh itu masalah khilafiyah, mu'tabarah. Masalah khilaf yang memang bisa dibicarakan oleh para ulama dari mulai semenjak dulu. Maka jangan dijadikan sebagai sebuah yang sangat diruncingkan di tengah masyarakat. Aku berkunut, aku berdahulu masuk surga. Pian kada berkunut, kada masuk surga berdahulu. Ini enggak bisa. Ya. Khilafiyah yang mengerjakannya dengan dalil, ya itu hak Anda. Kita menganggap belum dikerjakan oleh Rasulullah atau Rasulullah berhenti mengerjakannya. Jangan terlalu diperuncing. Ya. Nah, masih banyak perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada yang belum ada sama sekali contohnya dari Rasulullah. Dan tidak dibincangkan sama sekali oleh para imam yang 4. Nah, itu yang perlu kita sebarkan di masyarakat. Ini loh yang benar-benar bid'ah. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan Bapak, ini dari tadi ngangkat tangan. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Bagaimana sikap kita di masyarakat umum? Kita tahu bahwa sering mengucapkan salawat nariyah begitu. Sedangkan kita tahu bahwa salawat nariyah ini salawat syirik. Yang maaf ya Pak Ustaz, menurut pemahaman saya begitu, bahwa Nabi bisa melepaskan bulbul, Nabi bisa apalagi gitu, memberikan hajat. Ya betul ya, jazakallah khair. Nah, bagaimana sikap kita menasihati ini? Ya. Kalau kita anukan secara perorangan kan kita takut sebagai nasihat ustaz tadi kita salah. Jazakallah khair. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka perhatikan baik-baik, nasihati dengan ikhlas dan dengan ilmu. Insyaallah akan diterima. Karena pada dasarnya semua sepakat, Allah tidak bisa disamakan dengan siapapun. Pada dasarnya itu harus disepakati oleh setiap manusia muslim. Allah tidak bisa disamakan dengan, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Nah, cuma kan ini amalan mereka yang mereka bertahun-tahun dari mulai nini kai ulun membacanya. Buyut-buyut ulun membaca, berarti semua itu syiriklah. Nah, karena pertanyaan pasti gitu. Ya, maka jangan masuk ke dalam perdebatan itu. Kita hanya menasihati, mohon maaf, ini ulun nasihat aja. Kalau diterima, walhamdulillah. Kalau tidak terima, selesai tugas kita. Ya. Dan juga jangan memponis, pianis syirik tau kada. Umma, aimba itu. Orang sudah berbuih-buih bersalawat disebut syirik. Kenapa kada syirik? Nah, ya, maka perlu hikmah, perlu cara yang baik. Jangan asal ponis, jangan asal tunjuk. Nah, ini, ya. Jadi usahakan dakwah salaf di Banjarmasin terkenal dengan lemah lembutnya. Ya, jangan kita tidak bisa menuntut nilai. Nilai itu milik Allah. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan Kan'an, anaknya dan istrinya. Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengislamkan pamannya. Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan bapaknya. Tidak bisa menuntut nilai. Kita wa ma alaina illal balagh. Yang kita sampaikan, yang kita tugas kita hanya menyampaikan. Sebagian orang kadang-kadang menuntut ya nilai, pokoknya orang tuh harus berubah. Ini tidak bisa. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah ketika kita melihat seperti itu, bersyukur ulun dahulu seperti ini. Ya. Kalau bukan karena hidayah Allah, mungkin sudah masih masuk ke dalam kesyirikan, sibuk dengan tepurung-tepurung kelapa nang diraja-raja. Masih sibuk mungkin dengan itu, masih sibuk dengan jimat-jimat, masih sibuk dengan, subhanallah, kemarin berbicara dengan kawan ulun, ya, seperti yang ulun singgung, sudah miskin berbuat kesyirikan plus judi. Jadi sudah miskin berbuat judi melalui kesyirikan. Kapan ada mobil tabrakan, kalau itu kawan kada ditakuni, siapa kawannya, nomor platnya berapa. Allahu Akbar, judi syirik. Ya, nah ketika melihat seperti itu, Pak, bersyukur kepada ya Allah, alhamdulillah dijauhkan. Ya, coba lihat, sudah sengsara dunia, akhirat menghadang kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan kadang itu istidraj, benar datang, sekalinya nang keluar, oh iya itu pas benar. Paling kada dua yang kena nomornya. Uma tahu benar pindah pindahnya sana. Taib ya para ikhwan sekalian. Jadi sudah miskin berbuat kesyirikan plus judi. Begitulah manusia. Syaddad ibn Aus berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyati Allah fa'lam anna lahu 'indahu akhwan." Jika engkau melihat seseorang melakukan maksiat kepada Allah, ketahuilah maksiat itu ngajak saudari-saudari lainnya. Judi mengajak kesyirikan. Belum minum khamr, belum tidak patuh kepada orang tua, belum tidak menafkahi anak istri. Terus seperti ini. Ya, dia akan menarik persis seperti magnet, narik kawan-kawannya yang lain, tidak akan pernah berhenti kecuali dia menghentikan perbuatan maksiatnya. Nah, yang lain? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Jadi dari sudah sepanjang ini babnya telah tentang mempelajari akidah dan kaidah la ilaha illallah ini. Yang jadi pertanyaan saya, telah kita ketahui bersama bahwa amalan tertinggi itu amalan hati dan itu adalah tauhid. Tauhid apa Ustaz yang paling tinggi kedudukannya? Barakallahu fiik. Iya, tauhid uluhiyah. Yang paling tinggi kedudukannya adalah tauhid uluhiyah. Karena di situ terdapat amalan hati, amalan zahir, semuanya terkumpul pada tauhid uluhiyah. Yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah. Menghambakan diri hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh amal ibadah, baik itu lahir atau zahir, kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan penghambaan diri kita kepada Allah. Dan ini sangat bermanfaat, Pak, untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau kita menghambakan diri dalam perkara dunia kepada Allah, maka Allah akan menolong perkara dunia kita. Yang mulai percaya dengan kekuatan uang dia, kekuatan jasmani dia, kekuatan rencana dia, kekuatan tim kerja dia, ya, lupa berdoa kepada Allah, orang ini orang-orang yang pasti tidak diberikan kesuksesan. Jangan di akhirat, di dunia saja enggak diberikan kesuksesan. Ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada tiga pertanyaan yang kita tanyakan di sini. Pertama tentang Allah melaknat orang yang mengambil tanah gitu, Mas. Sejengkal itu. Nah, itu bagaimana kalau ini banyak sering kita lihat gitu di masyarakat gitu, orang ini mengambil tanah hak pemerintah gitu, Mas. Kan kebanyak di pinggir jalan itu mengambil hak tanah pemerintah gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang seorang pejinah tadi, Pak Ustaz. Tentang? Wanita pejinah tadi yang masuk surga tadi, Pak Ustaz. Nah, di situ wanita ini apakah langsung masuk surga, apakah dihisap dulu, diajab dulu, Pak Ustaz? Itu kedua. Yang ketiga, yang membuat orang senang, gitu, Pak Ustaz. Allah suka dengan orang membuat senang. Ini apakah hanya muslim saja, apakah sampai dengan orang kafir gitu, non muslim? Ya. Nah, mungkin itu saja. Ya, jazakallahu khair bertanyanya. Dan jazakallahu khair atas doanya. Semoga yang berdoa juga mendapatkan apa yang ia doakan. Maka jawabannya yang pertama yaitu pertanyaan tentang mengambil tanah pemerintah. Tetap itu adalah tanah orang lain. Bukan tanah hak miliknya. Tidak boleh diakui tanah orang lain. Meskipun tanah pemerintah. Pemerintahnya korupsi juga. Bukan urusan pian itu. Ya. Lain urusan pian. Yang penting pian mengambil hak orang lain. Satu. Yang kedua tentang masalah wanita yang masuk ke dalam surga akibat meminumi anjing tadi. Apakah akan disiksa dulu? Maka mun disiksa dulu kena pegerang. Hendak bapak pian. Maka jawabannya tidak. Kita pahami hadis Rasul seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Berarti disitulah nilai sebuah amalan yang ikhlas tanpa siksa. Amalan ikhlasnya menghapuskan dosa besarnya. Luar biasa. Di sini letaknya sulitnya ikhlas dan berharganya amalan ikhlas itu. Menghapuskan dosa besar, Pak. Ya, dan pahami hadis sesuai dengan apa yang disebutkan, kecuali kalau ada keterangan lain. Makanya tadi ulun menggayapian kalau seandainya masuk neraka apa, pendek menolong sidin kah? Yang ketiga, masalah apa? Oh ya, memberikan kegembiraan kepada seseorang. Apakah masuk ke dalamnya kepada seorang non-muslim? Maka jawabannya tidak. Hadisnya berbunyi, idkhalus surur fi qalbil muslim. Memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Dan ini memerlukan kecerdasan dan kecerdikan seseorang. Ya? Cari orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita bantu, contoh Pak ya, saya ini merinding, subhanallah. Ada seseorang yang tugasnya adalah cuma nelfonin orang-orang kaya. Pak, apa kabar pian? Sehat, mudah-mudahan keluarga sehat, rezeki pian lancar. Ini ada yang membutuhkan. Itu tugasnya. Sidin kada berduit, mungkin pulsanya cuma 500 rupiah, 1000 rupiah, menelponakan orang sugih untuk menolong. Nang ditolong siapa? Seorang masuk penjara, punya bini 4 di luar, anaknya 15. Sidin masuk penjara bukan karena kesalahan Sidin, tapi karena ada kawan Sidin yang berhutang. Kawan Sidin ini melacung buka, kada ditangkap polisi. Sidin karena kawannya kena tangkap. Ini kada berdosa nih, patut ditolong. Nah, itu contoh. Makanya perlu kecerdasan, perlu ketangkasan dalam masalah. Siapa yang paling dibutuhkan? Dan itu fikih bersedekah. Ya, dan saya tertegun, di Arab Saudi ada LSM namanya Tafrijul Qurubat. Artinya melapangkan kesempitan. LSM namanya melapangkan kesempitan. Tugasnya kayak itu tadi. Mencari orang susah. Pergi ke penjara-penjara. Ini. Misalkan lagi yang terjadi di Arab Saudi, ya. Seorang membunuh orang lain. Dikisos. Mau dipenggal hari fulan misalkan, hari Ahad misalkan. Selama proses sebelum dikisos itu, ini LSM ini bergerak mencari pemaafan dari keluarga-keluarga yang terbunuh. Dan itu boleh. Karena kan memaafkan kesalahan orang lain itu mungkin berat, terutama yang terbunuh, anak yang tersayang, orang tua yang tercinta. Nah, ini butuh ya, mencari maaf. Tugasnya cuma nyari maaf. Kalau keluar satu saja dari satu kata saja dari salah seorang keluarga yang terbunuh, sudah cukup. Orang ini akhirnya diselamatkan dari kisos. Lihat, dan banyak sekali terutama kita. Kata Al-Ustadz Zainuddin MZ rahimahullah, masih banyak janda-janda tua. Ya kan? Selama beliau begitu. Coba cari itu. Ya, yang perlu dibiayai, bukan perlu dinikahi, lah dilah. Ya Allah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ingat janda-janda dinikahi aja langsung. Taib, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Cukup kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik? Oh ya, ada pengumuman. Insyaallah taala bulan November ini jadwal kita di Banjarmasin atas nama kegiatan Yayasan Al-Um untuk mengundang ustaz. Dan kita mendapati walhamdulillah sudah disetujui oleh ustaznya, yang jadi adalah Al-Ustaz Al-Fadil Abu Haider. Insyaallah taala berasal dari Bandung, beliau dai terkenal, biasa diundang-undang ke Eropa, kemudian juga mempunyai buku-buku yang bermanfaat untuk kaum muslim terutama tentang keluarga. Ya, mudah-mudahan tanggalnya tepatnya 22-23 November. Jadi kaum muslim diharapkan untuk bisa hadir, dan insyaallah taala kalau disetujui oleh majelis-majelis taklim yang lain, semua kegiatan akan difokuskan di Masjid Imam Syafi'i agar lebih terfokus. Ini pun nanti ada arahan dari ketua yayasan kita Al-Ustadz Al-Hasbi hafizahullah taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.